Apa hukum menjual barang pembelian dengan harga jauh dari harga asalnya? Contoh, B menjual barang yang dia beli 20 ribu seharga 40 ribu, yakni dua kali lipat. Dalam keadaan pembeli sepakat dengannya. Ya. Yang penting di sini adalah jawabnya ya, wallahu alam. Yang paling penting di sini adalah harga penjualan itu harga yang wajar atau tidak. Masalah dia kulaannya berapa itu masalah berikutnya nanti. Ya, yang penting adalah harga jualnya sesuai standar atau tidak. Kalau harga kulaan, ya, anggap saya enggak kulaan. Saya dapat dari orang hadiah, gimana? Boleh enggak saya jual? Saya untung 100%. Bukan untung 20%, dua kali dia untung 100%. Kenapa? Saya enggak kulaan, saya dikasih orang, saya jual. Ya kan? Jadi di sini seandainya pun saya kulaannya sedikit sekali, ada yang lebih sedikit daripada itu, saya dapat gratis. Saya jual untung 100%. Ya. Nah, boleh kan? Nah, asalkan apa? Tadi harga penjualan itu harga normal, standar. Tapi kalau harga penjualan itu lebih daripada normalnya, nah disinilah yang jadi masalah. Karena orang yang membeli dia akan merasa tertipu. Dia yang membeli akan merasa tertipu. Orang-orang menjualnya cuma 25 ribu, kok saya ya beli 40 ribu, gimana ini penjual? Ini gak jujur, masa saya dibohongi seperti ini? Kan begitu akhirnya. Nah ini akhirnya berlaku di sini khiyaru al-ghabn. Berlaku khiyaru al-ghabn, yakni hak untuk melangsungkan jual beli atau menggugurkan jual beli disebabkan adanya ghabn atau penipuan, di mana si pembeli merasa tertipu karena dia beli dengan harga yang sangat tinggi melebihi standarnya.